mengapa hati terharu seakan hari yang berkesan itu datang kembali membuatku. Kala pertama ku cium kekasihku, ia tertegun berlalu. Masa belia, masa bahagia, hari berseri akan kembali. Jangan.